الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana segala nikmat kurnia kepada kita masih lagi memelihara kita dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmatnya dan bersabar bila menimpa atau ditimpa musibah dan beristighfar apabila tersilap dan berbuat dosa. Dan alhamdulillah telah kita bicarakan pada minggu lepas sebahagian daripada permulaan kitab tauhid, di mana pengarang kitab iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, sebagaimana yang kita dapati di dalam kitabnya, hanya memulakan kitabnya dengan basmalah, iaitu sebutan atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terdapat di dalam nuskhah kita dan telah kita terangkan di dalam nuskhah selain yang ada pada kita ni, terdapat juga hamdalah, iaitu pujian bagi Allah SWT. Kemudian beliau terus berkata kitab tauhid. Beliau meletakkan ataupun meletakkan topik ataupun title kitabnya, kemudian dia membawa wa qauluhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala itu dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Jadi tidak ada di situ apa-apa pendahuluan kitab, mengapa ditulis kitab ini dan apakah isi kitab ini, dan beberapa perkara yang perlu diketahui oleh pembaca kitab ini. Tidak ada itu semua. Jadi yang ada hanya yang telah kita sebutkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dan terus title kitab dan dalil-dalilnya. Dan telah kita terangkan bahawa ini sebenarnya adalah tariqah ataupun cara tulisan kitab ulama-ulama dahulu. Adapun ulama-ulama sekarang, mereka biasa menerangkan tujuan kitab dengan dalam pendahuluan kitab mereka. Dan ini menunjukkan, kata ulama, dengan tidak ada pendahuluan, bahawa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menginginkan didahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum apa-apa juga. Jadi dia tidak mahu letakkan apa-apa batasan antara kitab ini dan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi memuliakan, mengagungkan keduanya. Baik, bagaimanapun telah kita terangkan makna tauhid secara panjang lebar, dan kita telah baca agak banyak daripada kitab tersebut, dan sedikit tentang syarah atau tafsir ayat yang dibawakan, iaitu ayat pertama yang di dalam kitab ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Dan telah kita sebutkan, kalau sedikit ulang kaji ya, iaitu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala telah memberikan dua definisi tentang apa tu yang dinamakan ibadah. Jadi bila kita jumpa kalimat ibadah di dalam Quran atau hadis, kita dah faham maknanya. Jadi yang pertama adalah ibadah itu adalah mentaati Allah SWT atas perintah-perintahnya, iaitu mentaati perintah Allah SWT yang diturunkan atas lidah-lidah Rasulnya. Jadi itu asas makna ibadah. Definisi yang kedua adalah dia adalah nama yang menyeluruh, ismu jami' kepada semua yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia daripada kata-kata maupun perbuatan, sama ada dia zahir ataupun dia batin. Itu semua dinamakan ibadah. Jadi yang penting daripada ayat ini, kalau kita nak kaitkan dengan kitab tauhid, bahawa ia menerangkan tujuan hikmah diciptakan jin dan manusia. Jadi kita tidak diciptakan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan dinamakan, tidak akan dapat dicapai, tidak dinamakan satu ibadah dilakukan seseorang itu dinamakan sebagai ibadah melainkan dengan tauhid. Demikianlah di dalam kitab lain dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Qawaidul Arba', beliau mengatakan, ketahuilah bahawa ibadah itu, bahawa Allah, jika Allah SWT telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, ketahuilah ibadah itu tidak dinamakan ibadah melainkan dengan tauhid, sebagaimana solat itu tidak dinamakan solat melainkan dengan taharah. Bila tidak ada taharah, tidak ada solat. Bila tidak ada tauhid, tidak ada ibadah. Jadi demikianlah kepentingannya tauhid. Jadi itu tujuan dibawakan ayat yang pertama ini. Jadi apa hukum tauhid daripada ayat ini? Wajib kita diciptakan kerana ibadat. Jadi bukan kerana nak cari makan ataupun nak senang lenang, beranak, bercucu dan sebagainya, kemudian digantikan oleh generasi kita yang akan datang, zuriat kita dan begitu seterusnya. Tidak. Jadi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadat. Dan ini jarang kita dengar slogan ataupun maksud diciptakan manusia ini, iaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah SWT. Yang selalu kita dengar, kita diciptakan untuk menjadi good citizen, warga negara yang baik, buat baik pada orang lain, buat baik pada semua orang lah. Dan memajukan negara dan sebagainya. Itulah yang selalu kita dengar. Ada pun berkenaan dengan mentauhidkan Allah SWT dan dua rukun tauhid tu, yang penting sekali apa dia? Dua rukun tauhid. Di mana jika tidak ada dua rukun ini, tidak ada tauhid. Saya ingat lagi, dua rukun tauhid, isbat dan nafi. Mengisbatkan bahawa Allah SWT yang disembah dan menafikan sesembahan selain Allah SWT. Ada pun yang itu tak pernah kita dengar ataupun jarang sekali, sehinggakan orang lama-lama lupa dan akan lupa. Jika ilmu tauhid tidak dipelajari, orang akan tak tahu apa itu tauhid yang sebenarnya. Orang akan sampai kepada satu tahap, tauhid yang mereka faham adalah tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab, iaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang menciptakan selain Allah, tidak ada Tuhan yang mentadbirkan selain Allah SWT. Semata-mata tauhid rububiyah. Kalau kita dah percaya bahawa Tuhan tu ada, Allah tu wujud, Allah tu yang menciptakan, mematikan dan sebagainya, cukuplah, itu dah tauhid. Walaupun kita mungkin dalam ibadat kita, dalam kata-kata kita, kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Jadi tentu sekali bila sampai keadaan seperti itu, tidak siapa yang disalahkan melainkan ulama-ulama yang tidak mengajarkan tauhid dan orang-orang yang tidak mau pelajari ilmu yang paling penting, paling bermanfaat untuk dirinya ini, iaitu ilmu tauhid. Dan ini perlu kita tanamkan, yakni dalam diri kita, bahawa kita ni hidup setiap hari kita bangun tidur, bahawa aku ni hari ini nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita mati, ya sampai kita balik kepada tempat tidur kita, bahawa apakah aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Begitulah seterusnya sampai kita mati. Begitu juga anak-anak kita, tujuan hidup mereka hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak terkeluar daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, Islam tidak ajar kita untuk bersifat rahbaniyah, iaitu bersifat kerahiban. Bahawa aku diciptakan untuk beribadat kepada Allah SWT, jadi aku tak akan keluar daripada bilik aku, melainkan aku duduk di dalamnya, aku zikir dan solat saja. Ataupun aku duduk di dalam masjid, bagus sikit dia duduk dalam masjid, i'tikaf saja dalam masjid, tak keluar-keluar untuk berzikir dan beribadah solat kepada Allah SWT. Tidak, kita tidak disuruh sampai macam itu. Ada waktunya kita i'tikaf, ada waktunya kita duduk dalam bilik kita beribadat, dan ada waktunya kita keluar bekerja, mencari rezeki dan melaksanakan tanggungjawab kita yang lain. Dan itu semua tidak terkeluar daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak tahu bahawa kita masih ibadat ataupun tidak? Itulah yang kita akan belajar, ataupun jika kita belajar bahawa Islam itu lebih meluas daripada setakat ibadah yang khusus, bahawa kita ditundukkan oleh Allah SWT dengan perundangan-perundangan, peraturan-peraturan, hukum-hukum yang kita namakan hukum syarak dalam banyak hal lain, yang termasuk di dalamnya adalah perkara dunia kita. Kita nak kahwin pun, kita nak nikah pun kena apa? Kena ibadat kepada Allah SWT. Maksudnya kena tunduk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Kita nak ceraikan pun kita kena ceraikan mengikut yang ditetapkan oleh syariat dan seterusnya. Kita nak makan, kita nak minum, apa juga kita nak buat, semua tak boleh keluar daripada undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu faham kita ibadat tu lebih meluas. Dan kuncinya adalah ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu semuanya itu insya-Allah. Kemudian ayat yang berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya muka surat 30 dalam kitab muka surat 30, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah sahaja dan jauhilah daripada taghut. Ayat ni daripada surah An-Nahl. So ini adalah ayat yang kedua di dalam permulaan kitab ini, kitab Tauhid. Jadi apa munasabahnya di antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan kitab ini? Jadi jika ayat sebelumnya menerangkan tentang tujuan kita diciptakan, bahawa dia lah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini dalam surah An-Nahl menerangkan tentang isi kandungan rasul-rasul yang diutuskan pada setiap umat, iaitu tauhid. Ani'budullah, hendaklah kamu sembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkanlah daripada taghut. Dan kita lihat dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah di situ. Terdapat dua rukun tauhid di situ, iaitu u'budullah, sembah Allah itu ibad, dan wajtanibut taghut itu apa nama dia? Nafi, menafikan taghut. Baik, sedikit tafsir tentang ayat ini. Bahawa ayat ini sebenarnya datang, kalau dari turutan surah An-Nahl sebelumnya ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, waqala alladziina asyraku law syaa'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Fasu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin. Jadi ayat tu, sebelum ayat ini Allah SWT mengkisahkan tentang orang-orang musyrikin. Wa qala alladhina asyraku, orang-orang musyrikin berkata, jika Allah kehendaki, kami tak syirikkan Allah SWT. Begitu juga dengan bapa-bapa kami, sikit pun kita tak syirikkan. Wala haramna min dunihi min syai', kami tidak akan mengharamkan selain yang diharamkan oleh Allah SWT sesuatu pun. Kemudian kata Allah SWT, kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, demikianlah yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dah buat salah, dah syirik, dah apa semuanya, kata ni semua kehendak Allah SWT, dah tak clear. Datap dir masyiatullah. Tapi fahal ala rusuli illa al-balaghul mubin, tidakkah atas setiap rasul-rasul penyampaian yang nyata? Maknanya mana boleh kata Allah SWT dah takdirkan? Bukankah rasul-rasul dah datang dan larang mereka daripada syirik, larang mereka daripada mengharamkan yang halal, halalkan yang haram? Sebab tu lepas tu dikatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat rasulan, seorang rasul yang diutuskan, ditugaskan untuk menyeru kaum mereka, ani'budullah, hendaklah kamu sembah Allah SWT. Maknanya jangan syirik. Ayat tadi tentang apa? Tentang syirik. Dan tinggalkan semua taghut. Baik, jadi sekali lagi terdapat kalimat u'budu Allah, yakni sembah Allah SWT. Sembah Allah SWT dalam kata, dalam erti katanya yang paling luas. Semua ibadat diserahkan hanya kepada Allah SWT. Dan itu tidak cukup, iaitu ibadat itu tidak cukup, kena nafikan semua sesembahan selain Allah SWT, iaitu at-taghut. Tafsir at-taghut banyaklah. Ada kata dia iblis syaitan, jadi tinggalkan syaitan. Ada kata dia adalah ahli sihir, maka tinggalkan ahli sihir. Ada kata dia tinggalkan dukun dan momo, kahin, maka tinggalkan kahin dan momo. Semua rasul-rasul suruh tinggalkan tu semuanya. Ada kata tinggalkan orang-orang kafir. Ada ya, maka tinggalkan orang kafir termasuk daripada isi kandungan dakwah Rasul. Tapi itu semua hanyalah tafsir sebahagian daripada makna tauhid, dan ia tidak ada pencanggahan di situ. Ialah tafsiran pada sebahagian saja daripada kalimatnya. Maka Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Arab ada dalam kitab, ada muka surat 30 juga, perenggan yang bawah sekali itu. Jadi menurut saya, pengertian yang telah disebutkan di atas hanya sebahagian makna saja. Sebab Ibn Qayyim telah mendefinisikannya secara jami' mencakup. Dia berkata, At-Tawhud adalah setiap yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas. Jadi isi dia adalah melampaui batas. Baik berupa hal yang disembah, dipanuti, yang diikuti, ataupun dipatuhi. Jadi itu definisi Ibn Qayyim rahimahullah. Tawhud apa maknanya? Setiap perbuatan seorang hamba yang melampaui batas, sama dalam yang disembah ma'bud, ataupun matbu' yang diikuti, ataupun muta' yang dita'ati. Jadi kalau kita sembah selain Allah SWT, kita dalam power batas ke belum? Sudah. Jadi yang disembah tu dinamakan tauhid. Tak kira dia patung atau batu atau pokok atau wali atau jin atau apa, semua dia dah dinamakan tauhid. Sebab tu Fir'aun juga tauhid, sebab dia disembah selain Allah SWT. Cuma masalahnya adalah, apakah orang yang sembah Nabi Isa AS pun tauhid? Isa pun jadi tauhid? Jawabnya tidak. Walaupun dia adalah sembahan melampaui batas, tagha, pelampauan batas, tapi Nabi Isa tak dinamakan tauhid. Sebab dia tidak pernah mengajak orang-orang Nasrani menyembah beliau. Bahkan dia melarang mereka daripada menyembah beliau. Beliau hanya mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat dalam banyak ayat Al-Quran tentang hal demikian. Dia kata, Subhanak, aku tak pernah suruh kaum aku ambil diriku dan ibuku ilahaini min dunillah. Aku tak pernah kata macam tu. Baik, tetapi mereka lah yang melakukannya selepas aku. Jadi Nabi Isa tak boleh namakan tauhid sebab dia disembah, tapi dia tak redha disembah. Kemudian yang diikuti, yang diikuti biasanya adalah ulama. Jadi ada ulama yang diikuti secara melampaui batas. Apa saja dia cakap, semua orang ikut. Dia kata halal, halal. Dia kata haram, haram. Dia kata sunnah, sunnah. Dia kata bid'ah, bid'ah. Walaupun ia bercanggahan dan bersalahan dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi ikutan seperti itu, imam seperti itu adalah tauhid. Kemudian yang dita'ati, minal muta'. Yang dita'ati biasanya adalah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang mempunyai kekuasaan atas orang ramai. Jadi orang mentaatinya apa juga dia perintahkan, dalam apa juga hal, walaupun dia bersalahan dengan perintah dan syariat Allah SWT dan Rasulnya, maka itu juga dinamakan tauhid. Jadi ini lebih meluas daripada iblis. Iblis tauhid lah tentu sekali. Awak ikut dia, awak dah melampaui batas. Dukun pun tauhid. Awak ikut dia, awak melampaui batas. Dia kata dia tahu yang gaib, sedangkan dia tak tahu yang gaib. Begitu juga dengan patung dan sebagainya. Itu semuanya adalah pelampauan batas. Jadi itulah isi kandungan dakwah Rasul-Rasul. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT telah utuskan seorang Rasul untuk setiap umat. Likulli umat. Dan umat ni bukan maknanya macam umat banyak besar macam gini, ramai orang 1 juta ke. Umat ini dari sudut bahasa adalah sekumpulan orang. Mungkin dia 10 orang pun, tapi kita boleh namakan dia umat. Bahkan Nabi Ibrahim AS, oleh kerana hebatnya dia, Allah SWT panggil dia ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu ummah. Padahal dia seorang qanitan yang taat dan tunduk patuh kepada Allah SWT, dan dia bukan daripada orang-orang musyrikin. Jika Rasul telah diutuskan atas setiap umat, menunjukkan bahawa tidak ada hujah atas sesiapa pun untuk apa? Untuk mencirikan Allah SWT dan tidak mentauhidkan Allah SWT. cuma untuk kita nak hukumkan orang dekat hutan tu ke, orang dekat pergunungan tu ke, orang ini kafir ke macam mana ke, ha, itu bukan urusan kita lah. Eh. Itu serahkan pada Allah SWT. Kita lihat amalan dia secara zahir dan kita kita hukum. Adapun urusannya, kita serahkan pada Allah SWT. Yang penting kita yakin bahawa Allah SWT tidak akan mengazab sesiapa sehinggalah dia mengutuskan Rasulah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah. Dalam surah Al-Isra. Jadi sebenarnya tidak ada hujah bagi siapa pun. Lagi-lagi zaman kita sekarang, dah ada komputer, dah ada TV, dah ada apa semuanya. Dia kata, tak ada orang pernah datang rumah aku ajak aku masuk Islam. Itu salah diorang lah, diorang pun salah. So, hukum diorang dulu, baru hukum aku. Jawab kita lah, tidak. Tak mungkin sampai macam gitu. Yang ini tak mungkin hujah perlu sampai macam gitu. Nak kena secara individu diajak masuk Islam, tak perlu. Jika dia pernah dengar tentang Muhammad, dia pernah dengar tentang Islam dan dia ada apa juga jalan untuk mengetahuinya. Kalau dia mahu, dia boleh saja. Seperti mana dia boleh mengetahui tentang urusan dunia, ya? Dan dia tak buat, dia berpaling, maka hujah Allah SWT telah tegak atas diri ini. Baik. Itu yang kita kena kena tahu. Jadi permasalahan ini sebenarnya masalah yang rumit, iaitu bilakah seseorang itu diberikan excuse, yakni diberi uzur kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah berat. Kalau dia terpaksa, dia paksa, kalau kau tak tunduk pada patung ni, aku tembak kau ke, aku tembak bini kau ke, anak kau. Dia sembah ataupun dia dia tunduk. Adakah dia dihukum sebagai musyrik? Lepas tu dia dah tembak, dia tu bohong. Dia tembak, dah apa ni, dah dah sujud, dia tembak, mati dalam apa? Kita kasi dia excuse tak? Kerana sujud kepada selain Allah SWT, kerana syirik Allah SWT. Kita kata apa? Kalau dalam hatinya dia masih Islam lagi, masih beriman, dia cuma buat gitu nak selamatkan nyawanya, dimaafkan, eh? Dimaafkan. Kerana dia buat terpaksa. Jadi terpaksa tu satu excuse. Kata ada syarat-syaratnya lah. Tapi jika dia seorang alim besar dan orang kata, taklah kau syirik Allah SWT, kau pijak Quran ni, kau kata ataupun kau cakap lah, buat statement bahawa Quran ni tak payah ikut lagi sekarang. Ada minggu lepas ada soalan, tak payah ikut satu, apa sunnah lagi zaman ni. Suruh buat statement macam itu. Kita cuma ikut sunnah bila dia sesuai dengan kepentingan kita, dengan maslahat kita, kebaikan kita. Jika tidak, tak payah ikut. Bahkan jika macam kesalahan dengan atau dengan kemaslahan kita, kita jangan ikut lah. Ulama' ni disuruh keluarkan statement. Atau satu persatuan ulama', semua persatuan ulama' Singapura disuruh keluarkan statement. Kalau tidak, kita tertimbak korang. Boleh tak diorang buat? Terpaksa? Dalam hal ni ulama' kata tak boleh. Dan kita punya salaf, kalau kita lihat imam-imam kita tak buat macam ni. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, ramai orang, Yahya bin Ma'in, semua ulama' besar, semua kena fitnah dan semua ikut. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia suruh ikut fahaman Mu'tazilah dan suruh declare bahawa Mu'tazilah itu betul, suruh kata Quran tu makhluk, Quran tu bukan kalam Allah SWT, tetapi ciptaan dia daripada ciptaan-ciptaan Allah SWT, dia tak mahu. Dia tak mahu cakap sampai dia kena sebat, sampai dia kena masuk penjara. Satu bulan Ramadan dia masuk penjara. Sampai dia kena sebat, sampai apa? Sampai tersungkur pingsan beberapa kali. Tetap dia tak mahu kata Al-Quran tu makhluk. Dan Nabi SAW pernah ceritakan, apabila sahabat kata, ya Rasulullah, kau tak mau tolong kita ke? Tak mau doa kan kepada Allah SWT untuk tolong kita, selamatkan kita daripada diazab oleh orang-orang Quraisy musyrikin? Maka kata Rasulullah SAW, adalah orang sebelum kamu disuruh keluar daripada agama, ya? Dan jika tidak, dia apa ni, dia gergajikan kepala ni daripada, daripada atas kepala ni sampai bagi dua. Tidak ada yang perkara tersebut tidak pernah menghalang mereka daripada apa? Daripada mentauhidkan, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu ni baru sikit gini je. Bukan sikit, eh? Bila dah letak batu apa semuanya, ada sampai kena sula semua. Tapi kamu ni nak cepat sangat aja dimenangkan ataupun diselamatkan. Innakum qaumun tasta'jilun. Adalah kamu ni kaum yang suka nak cepat aja. Menunjukkan bahawa ketika itu kalau mereka semua ikut kata Abu Jahal, habislah. Suruh sebab patung, tidak tinggal lagi, ya, Islam lagi selepas itu. Jadi kadang-kadang boleh kita katakan excuse, kita jadikan alasan, terpaksa itu sebagai alasan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk orang-orang tertentu, tidak boleh jadi alasan. Dan masalah yang lebih rumit daripada itu, yang kita katakan tadi adalah masalah apakah dimaafkan seseorang itu kerana mensyirikkan Allah SWT kerana dia jahil, tidak tahu. Ini paling susah sekali. Jadi kita tak mau cakap pasal ni, melainkan kalau dah sampai tempat dia, ada banyak pembahasan. Okay. Jadi firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ni amat menerangkan tentang kepentingan tauhid, sehingga kan dia menjadi intipati dakwah para rasul. Okay. Kemudian ayat yang berikutnya, muka surah 32. Wa qawluhu, dan firman Allah SWT. Jadi kita lihat dah tiga ni, masuk ke tiga, ayat ketiga daripada Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, hingga habis ayat tersebut. Iaitu, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, illa iyyah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, ibu bapamu, dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini sebahagian daripada ayat yang terdapat dalam surah Isra. Walaupun ayat tu sampai kat situ je, wabil walidain ihsana, dalam bahasa Arabnya disebutkan al-ayah. Dan nak baca al-ayah tu al-ayata ke al-ayatu ke al-ayati. Jadi ketahuilah, kalau nak kita jumpa ayat lepas tu al-ayah, kita mesti baca al-ayata baris atas. Kenapa? Sebab takdirnya adalah waqra ila akhiril ayah, waqra al-ayah yang ila akhiri. Hendaklah kamu baca ayat tu sampai habis. Jadi dia sebut sikit je, tapi kita kena baca sampai habis. Sebab dalam kitab Tauhid ni, kalau kita tak baca sampai habis, sekarang kita tak faham daripada mana yang nak didalilkan oleh pengarang kitab. Sebab kadang dia punya hukum dia, dalil dia dekat mana? Dekat dalam lagi ayat dia yang kita tak baca. Kalau kita baca baru kita jumpa. Jadi ayat ini ayat yang bermula dengan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mentakdirkan. Dan tafsiran yang terbaik adalah dia telah memerintahkan. Apa dia perintahkan? Banyak perkara. Tetapi yang pertama sekali yang diperintahkan adalah Allah ta'budu illa iya, janganlah kamu sembah melainkannya. Sekali lagi, inilah makna tauhid. Terdapat isbat dan nafi. Jangan kamu sembah melainkan dia. Yakni melainkan dia tu adalah isbat. Jangan sembah selain dia, itu adalah nafi. Kemudian hendaklah kamu buat baik pada ibu bapa, wabil walidaini ihsana. Kemudian diterangkan tentang berbuat baik pada ibu bapa. Ya, kita baca sikit. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang daripada kedua ibu bapa itu telah tua, ataupun seorang daripada mereka telah tua, maka janganlah kamu kata uff pada mereka. Wala tanharhuma, jangan kamu mengherdik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah pada kedua-dua mereka kata-kata yang baik, yang mulia. Jadi itu perintah yang pertama. Kemudian yang kedua tu lebih khusus lah, tentang macam mana nak buat baik pada ibu bapa, adalah dengan jangan tak buat baik pada ibu bapa. Macam mana nak buat ihsan pada ibu bapa? Jangan buat jahat pada ibu bapa. Dan antara buat jahat, daripada yang besar-besar sampai yang kecil-kecil sekali. Yang kecil-kecil ditunjukkan kat dalam ayat ini, iaitu jangan kata pada mereka uff pun. Uff pun tak boleh. Maknanya ah saja, dengan nada tidak mahu atau tidak peduli ataupun tidak ambil, tidak kasihan. Dan apa lagi, mengherdik mereka. Dan kata ulama, tidak disebutkan jangan kamu pukul mereka. Ada tak? Jangan kamu apa? jangan kamu sebat mereka atau letakkan mereka kat tempat rumah orang tua. Semua tak sebut. Yang disebutkan perkara yang kecil saja. Jangan sebut uff saja. Maka kata ulama, ini menunjukkan ini adalah isyarat dengan perkara yang kecil kepada perkara yang lebih besar. Kalau kecil dah tak boleh, maknanya yang besar lagi tak boleh. Ini namakan qiyasul aula. Kecil dah tak boleh, besar lagi tak boleh. Sedikit tentang hukum birrul walidain. Kita tahu dia adalah perkara yang wajib. Dan lawan daripada buat baik pada ibu bapa adalah uququl walidain, iaitu kita namakan durhaka pada kedua ibu bapa. Dan dia termasuk dosa-dosa besar. Termasuk apa? Dosa-dosa besar. Kerana hak ibu bapa itu amat besar atas anak itu. Begitu juga hak Allah SWT atas orang hamba itu amat besar atas hamba tersebut. Jadi tidaklah digandingkan buat baik pada ibu bapa dengan menyembah Allah SWT, melainkan kerana besarnya hak kedua ibu bapa. Kalau terdapat masalah tentang mentaati ibu bapa ni, adakah kita mesti taat ibu bapa ni secara mutlak at all times? Adakah kita taat pada ibu bapa bila dia suruh kita taat pada Allah dan Rasulnya? Kita taat, hukumnya apa? Wajib tak? Kalau tak taat, dosa. Dia suruh solat, kita solat. Dia suruh puasa, kita puasa. Dia suruh tolong orang, kita tolong orang. Dia suruh hantar apa tu, makanan untuk buka apa, kita kena hantar tak? Kena hantar, satu taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia perintahkan kita untuk perkara yang bersalahan dengan Allah dan Rasulnya, boleh tak boleh? Dia suruh beli rokok, dia suruh beli bia, dia suruh beli tape ucah, magazine ucah, misalnya lah eh. Maka yang ini boleh tak kita taat? Tak boleh taat. Bahkan haram kita taat sesuatu makhluk di dalam memaksiat atau dalam maksiat kepada Khalik, kepada Allah SWT. Jadi yang wajib dalam Islam kita wajib taat, yang haram dalam Islam kita haram taat. Tapi kita ada perkara yang tengah-tengah, yang kita namakan bukan wajib dan bukan haram. Dia tengah-tengah, maknanya dia sunat. Kalau benda-benda sunat, kita wajib tak taat kepada ibu bapa? Dia suruh kita buat benda sunat, wajib? Wajib juga. Yang sunat tiap-tiap hari 8 rakaat jambu 3 witir, tiap-tiap hari baca 10 juzuk Quran. Tak buat, derhaka habis. Hafal Quran kasi habis. Baguslah macam ni. Jadi sebenarnya dalam yang sunat ini, kita ada sunat yang mutlak, yang tidak ada batasan. Kita ada sunat yang ada batas. Misalnya solat sebelum sunat sebelum subuh apa? 2 rakaat, dia suruh solat 10 rakaat. Boleh tak? Jadi yang ada batasan tak boleh kita tambah lah. Kalau kita disuruh juga oleh apa, tak payah buat. Adapun yang selain daripadanya, kita kena lihat, adakah kalau kita terus menerus melakukan perkara sunat itu, dia jadi macam bid'ah pula? Dia jadi apa? Dia bid'ah. Suruh zikir dekat waktu-waktu tertentu, walaupun asalnya sekali-sekali boleh, tapi bila dah selalu buat, dia jadi bid'ah. Maka itu tak bolehlah kita taat. Okey. Kemudian kalau dia dalam, mungkin dia suruh kita sedekah ke, tolong orang dan sebagainya, kita wajib taat jika ia tidak memudaratkan kita. Kita tak mampu nak buat, dah penat dah apa semuanya, tak boleh buatlah, tak payah, tak payah buat, tak wajib taat pada ibu bapa dalam hal-hal seperti itu. Faham? Sebab tu apa hukumnya kalau ibu kata kepada anak lelakinya, kau cerai kan isteri kau? Kalau kau tak cerai, kau durhaka pada ibu. Dia pun baca ayat Quran, wa bil walidaini ihsana. Masalah tak? Ha? Maksiat ke ceraikan isteri? Maksiat. Maksiat? Apa dalil maksiat? Apa dalilnya tak boleh ceraikan isteri walaupun dia tak salah? Dia tak boleh. Kalau dia apa isteri tu baik yang soleh, taat pada suami. Apa kecatatan si isteri tu menyiapkan dia ceraikan isteri? Yang penting ceraikan isteri tanpa sebab salah ke tak? Salah. Dosa. Ya. Yeah. Ha, itu awak kena tahu dulu. Kalau nak cakap dosa mesti ada dah dalil. Setakat dia baik, kenapa tak boleh diceraikan? Bukan saya kata boleh ceraikan. Saya tak cakap boleh, saya cakap tak boleh. Saya tak cakap tak boleh. Saya nak tahu, kawan tahu tak apa hukum asal dia? Okay, kalau dia kata awak nikah dengan perempuan ni, kalau tak nikah, durhaka. Ha. Kalau tak soleh, wajib tak. Tapi apa asal ni kalau seorang itu tak suka pun? Mesti tak kita nikah ikut kehendak ibu kita. Masing-masing ada hak. Masing ada hak pada diri seorang tu, dia mesti ada hak. Betul. Sekarang hukum yang kita nak tahu ni belum datang perintah atau larangan daripada ibu. Dia secara sendiri aje kahwin tu. Talak tu. Dia secara sendiri apa hukum dia? Maksiat ke? Tak ada apa-apa kan? Dia nak kahwin boleh, tak nak kahwin boleh. Nak kahwin, nak cerai boleh, tak nak cerai pun boleh. Itu asal dia. Asal dia, boleh aje. Besok dia kata dia tak suka dengan isteri dia, dia suka dengan perempuan lain. Dia nak kahwin orang lain, boleh tak? Siapa cakap tak boleh? Kalau tak boleh, macam mana takkan sign punya? Cuma, apa kesan selepas itu? Itu cerita lain lah. Kesan selepas itu anak dia apa jadi apa semuanya, dan dia tahu dia akan menjadi masalah apa semuanya. Itu baru jadi hal lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, asalnya dia mengubah, maknanya itu adalah hak suami. Adalah hak suami. Kita bukan kata apa itu perkara yang bagus. Kalau kita lihat sejarah sahabat, banyak mereka kahwin, mereka cerai. Kahwin, mereka cerai kan. Tak ada apa-apa. Asalkan tidak memudaratkan isteri tersebut ke dan sebagainya. Walau bagaimanapun, cuma yang masalah tadi, oleh kerana asal hukum nikah, asal hukum cerai ni semuanya apa dia? Asalnya mubah saja, harus saja. Dengan tanpa apa-apa situasi yang tertentu, maka sebagian orang mungkin mengatakan wajib taat perintah ibu tadi menceraikan isteri dia. Ada orang kata macam itu sebab dia perintah bukan maksiat pada Allah SWT. Bukan maksiat pada Allah SWT. Tak ada dalil dia maksiat. Namun, kita melihat bukan daripada sudut situ. Kalau akibat daripada menceraikan isteri kita tu membawa kepada keburukan lain, keburukan, dia bukan maksiat tapi keburukan, seperti apa ni isteri tu akan jadi susah ke, ataupun ada anak-anak jadi susah dan selepas itu, maka ketika itu kata ulama tak wajib kita taat pada ibu. Tak wajib taat kepada ibu. Dan ini juga bergantung kepada anak tersebut. Kalau dia jenis yang sentiasa taat pada ibu, yang kecil pun buat, itu buat, ini buat, semua buat on time, promptly, apa semua bagus. Sekali ibu dia suruh ceraikan isteri dia, kalau orang jenis macam ini, dia boleh buat, dia boleh taat pada ibu. Dia jenis taat pada ibu punya, okey, semua ibu dia buat, ibu dia suruh dia buat. Tapi kalau dia jenis yang ibu dia suruh pun dia tak buat, lambat-lambat, suruh datang pun tak datang, apa semuanya. Sekali tahu-tahu bila ibu dia suruh ceraikan isteri, dia nak buat pula. Ini dah tak betul lah ni. Jadi kata ulama, orang macam ni tak payah taat pada perintah seperti itu. Kan terdapat sebuah riwayat kalau kita ingat tentang Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Jadi dah ditinggalkan Nabi Ismail lama dekat kota Mekah. Nabi Ibrahim dah balik ke tempat dia kat Iraq. Jadi datang balik ziarah Nabi Ismail. Tapi tak jumpa Nabi Ismail. Dia jika datang, dia ketuk pintu, jumpa isteri Nabi Ismail yang pertama. Jadi rupanya yang isteri pertama ni kurang akhlak daripada bapa mertuanya dan sebagainya. Jadi Ibrahim AS kata pada isteri, bila suami kau datang, kau cakaplah, apa ni, Ibrahim suruh tukar pintu ni. Suruh tukar pintu. Jadi, bila Ismail datang, isteri dia pun cakap lah, orang tua tu kata suruh tukar pintu. Dia pun ceraikan isteri dia. Dia faham buat tukar pintu maknanya apa? Suruh cerai isteri dia. Tu kahwin lagi satu. Dan lepas tu katanya dah kahwin lagi satu, Ibrahim datang lagi jumpa lagi satu isteri yang kedua ni. Dia pula baik apa semuanya, dia kata biarkan pintu tu. Misal lebih kurang macam tu lah. Dan Nabi Ismail pun teruskan kahwinannya dengan isteri yang kedua je. Saya tak ingat kedua ke ketiga, saya tak ingat. Yang penting dia taat pada perintah apa? Pada perintah bapaknya. Itu boleh jadi dalil ke tak boleh? Tak boleh ya. Syariat sebelum kita. Jadi walau bagaimanapun ada asal daripada sudut apa? Buat baik pada ibu bapa dalam semua perkara yang tidak ada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya mak bapak tak suruh kita ceraikan isteri, tak tentu pasal lah. Kalaulah dia suruh pun mesti ada sebab. Dan kalau kita adalah orang yang taat pada mak dan sebagainya, maka kalau dia isyaratkan pada demikian dan itu baik untuk kita, maka patutnya kita taat pada dua ibu bapa. Dan satu lagi yang saya ingatkan, kalau ibu ni dia suruh ceraikan anak dia, ceraikan isteri je, isteri ada je, semata-mata kerana dia tak suka dengan menantu dia ke, atau kerana sebab-sebab tertentu dia nak kontrol anak dia sendiri, Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatinya. Kemudian anak dia pula taat, siapa yang akan tanggung kesalahan ni? Mak dia yang akan tanggung. Adapun anak dah taat pada ibu, dah tak salah. InsyaAllah hidup dia diberkati. Tapi mak dia tu ada masalah. Baik, tu pendek. Itu dah panjang buat cerita. Kemudian, apakah wajib anak itu termasuk dalam ketaatan pada ibu bapa bila dia nak keluar bersafar, keluar daripada negeri, dia mesti kasi tahu, minta izin pada ibu bapa. Kalau ibu bapa diizinkan, baru dia boleh pergi. Kalau tak, dia tak payah pergi. Ini juga satu perkara. Maka kata ulama, lihat kepada safar tersebut. Kalau perjalanan tu wajib, nak pergi haji, wajib tak dia kena minta izin pada mak bapak dia? Tak wajib lah. Tapi rasul sunat dia minta izin. Tetapi kalau perjalanan jauh itu tidak wajib, sunat aja nak buat umrah sunat, ataupun nak pergi tolong orang kat mana tempat aja, itu sunat lah. Jadi ketika itu kata ulama, wajib dia minta izin pada dua ibu bapa. Kalau mana tahu mereka nak apa? Nak khidmat anaknya. Okay. Apalagi kalau perkara itu yang tidak wajib. Lagi-lagi dia minta izin pada ibu bapa. Adapun keluar biasa, dia selalu keluar pergi mana? Di KL. Memang kerja dia kat KL. Sebulan 2-3 kali. Takkan setiap kali dia nak pergi, dia kena apa? Dia kena kasih tahu pada mak bapa dia dan minta izin. Yang ini tak apa. Tak perlu. Tak perlu. Kemudian termasuk birrul walidain adalah kita menemani kedua ibu bapa kita. Kita bantu dia. Dan masuk di sini adalah kita tinggal bersama kedua ibu bapa. Jadi asalnya wajib tinggal pada dua, bersama dengan dua ibu bapa. Namun dalam beberapa keadaan, kalau ibu bapanya mengizinkan, dan biasanya adat mengizinkanlah anak tu tinggal di rumah lain, maka ketika itu bolehlah dia tinggal di rumah lain. Kalau tidak, dia kena mesti pujuk mak bapak dia, benarkan dia tinggal di rumah lain. Sebab kadang-kadang mak bapak dia perlu khidmat anaknya. Dan tak ada orang lain pula contohnya yang boleh khidmat pada dua ibu bapa, maka ketika itu anak tu tak boleh keluar daripada rumah tersebut, tinggal di luar. Dan dalam hal ini, kalau anak tersebut ataupun ibu bapa tersebut mempunyai lebih daripada satu orang anak, adakah setiap anak tersebut wajib tinggal, wajib khidmat pada dua ibu bapa tersebut? Jawabnya tidak. Kalau seorang dah cukup, maknanya kalau mak bapak dia reda, kalau satu pun daripada mereka khidmat pada ibu bapanya, yang lain boleh dimaafkan. Kita macam fardu apa? Fardu kifayah. Sebab tak mungkin kita wajibkan atas semua, tinggal semua, tolong semua, datang. Ini dah banyak hal sangat lah. Jadi satu kalau dah boleh melaksanakan tanggungjawab, cukup dengan seorang. Kemudian tentang nafkah pada dua ibu bapa itu termasuk birrul walidain, termasuk ihsan. Jadi wajib atau tak wajib kita beri nafkah pada dua ibu bapa? asal dia wajib, melainkan dan ini wajib apabila bapa tu fakir lah, ataupun ibu tu fakir miskin, memang wajib. Tetapi kena lihat juga keadaan anak tersebut. Sekali bapa fakir, anak lagi fakir. Bapa miskin, anak fakir. Kerana dah tak boleh jalan, dah tak boleh kerja ke dan sebagainya. Wajib tak diberi nafkah pada ibu bapanya? Di sini tak perlu. Jadi hukum itu balik kepada kemampuan. Apakah datuk dan nenek moyang dan apa lagi semua masuk dalam hukum ibu bapa? Ya. Apakah ibu susuan masuk dalam ibu juga? Bapa angkat. Jadi yang ini kata ulama tak masuk. Walaupun hak mereka itu tak samalah berbanding dengan saudara mara lain ataupun orang luar. Jadi datuk dengan nenek tentulah tak sama dengan saudara mara lain. Tetapi hak mereka tak sama macam hak ibu dan bapa. Ini berkenaan dengan ayat tersebut wabil walidai ini. Ada apa-apa soalan tentang hal ini sebelum kita teruskan? Jadi kalau bapa kata pada anak ambil kursus ni, anak kata saya nak kursus tu, kena ikut ke tak ni? Kena ikut. Masuk sekolah ni, dia kata saya nak masuk sekolah tu. Wajib ke tak wajib? Tak ada apa-apa dalam hal ni. Jadi kena ikut. Kena ikut lah. Pasal ni bukan maksiat. Bukan maksiat. Yang biasa mak bapak takkan suruh, melainkan kata yang ada maslahat. Tak tu ramai anak-anak yang tak tahu. Dan saya ingatkan lagi sekali, dalam hal apa pun, walaupun kuasa diberikan kepada mak bapak, tak bermakna mereka gunakan sewenang-wenangnya. Untuk maslahat diri mereka, bukan untuk maslahat si anak. Patutnya dia kena lihat maslahat anak dahulu. Jadi, kalau ni bagus untuk anak tu, maka dia nasihatkan. Dan kemudian kalau dia nak perintahkan, bolehlah perintahkan. Dia wajibkan. Jika tidak, lebih baik kita jangan buat macam itu. Kena lihat kemampuan anak tersebut. Masukkan kat sekolah tahfiz. Baguslah hafal Quran. Tapi anak tak boleh hafal. Hafal Fatihah pun telah berapa jam, berapa hari. Juzuk Amat tak hafal lagi. Lepas tu nak paksa budak tu hafal Quran, hafal hadis, nak jadikan ulama. Bagus tu bagus. Tapi tak kena. Padahal budak tu mungkin skill dia kat tempat lain. Jadi kita sebagai ibu bapa kena lihat hal-hal tersebut. Jangan kita jadi diktator. Tentang nak nikah mana satu perempuan, yang bab itu boleh paksa tak? Tak boleh. Tapi kalaulah, kalau kita nak raikan pendapat atau perintah mak bapak tu, lebih baik. Tapi dalam hal-hal seperti ni, dia tidak apa ni, dia tidak sampai wajib. Sebab itu hak siapa? Hak suami. Bila nak kahwin, apa semuanya. Kalau boleh kita kata orang tu compromise, lagi bagus. Dia kata jangan kahwin tahun ini belum sedia lagi nak buat majlis. Apa kisah saya yang nak kahwin bukan mak? Itu dah tak betul lah tu. Jadi kita kalau boleh raikan. Banyak soalan macam gitu kan. Dia bukan tak kasi kahwin, tapi dia kata jangan sekarang, kau belum kerja lagi apa semuanya. Macam mana ustaz? Kalau boleh raikan mak lagi baguslah. Apa salah dia? Cakap dengan pasangan atau calon tu, suruh tangguh dulu, kita raikan mak saya. Yang itu lagi bagus. Pasal ni macam makan dan minum, pakai pakaian warna apa semuanya, itu semua adalah hak apa? Hak pribadi. Allah. Kalau wanita dah berkahwin, jadi ketaatan dia dah berpindah kepada apa? Kepada suami. Maknanya asalnya taat pada ibu bapa, dulu juga. Tetapi kalau ada percanggahan, Suami kata, jangan pergi sini. Ibu bapa kata, pergi sini, kau tidak akan durhaka. Suami kata, kalau kau pergi, kau durhaka. Mana satu nak ikut? Tinggalkan dua-dua. Kita taat pada suami. Suami punya lagi kuat. Sebab wanita tu kalau dia dah kahwin dengan suami tu, suami tu dah macam apa? Dah macam tuan dia, dia macam hamba dia. Sebab tu duduk kat dalam kotak kecil, dia jadi macam hamba. Sebab tu salah kata apa ni, seorang perempuan kalau dah kahwin itu, dia dah macam, dia jadi macam hamba pada suami dia. Tak maaf lah bahasa ni. Sebab tu dia kata kepada wali-wali perempuan ini, perhatikanlah pada siapa kamu kahwinkan anak perempuan kamu. Sebab kamu kasih je pada lelaki, kalau baik-baik, kalau tak baik, habis dia. Dia akan hidup merah. Hidup merah. Jadi kena lihat keadaan. Walau bagaimanapun, kita taat pada dua-dua, tapi tak boleh menyalahi apa ni, perintah suami. Baik, ayat itu meneruskan waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam ihsan kepada ibu bapa ni, hendaklah kamu apa yang kata tu, buka surat 34, dan rendahkanlah sayapmu atau dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, yakni bertawaduk kepada kedua ibu bapa. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, yakni di masa tua dan di kala wafatnya mereka berdua. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka keduanya telah mendidikku waktu kecil. Ini tentang buat baik pada ibu bapa ni bah, banyak. Baik, masalah satu lagi adalah kalau ibu suruh buat sesuatu perkara, bapa suruh buat perkara lain dalam satu masa, kita cuma boleh buat satu je. Mana satu kita nak ikut? Ha? Ibu, kenapa tak ikut bapak? Bapak kan suami pada ibu. Ibu kena ikut perintah suami. Kena ikut perintah bapak ya. Macam mana? Ikut ibu eh. Ikut ibu. Dalilnya lah Nabi SAW apa ni, letakkan hak ibu lebih. Tiga kali lebih daripada hak suami atau hak bapak. Itu ada dalam kitab, tak baca lah. Walau bagaimanapun, janganlah nampakkan apa ni, kita punya tidak kesepahaman, kesaluan tadi suami isteri rimak dengan bapa di hadapan anak, sebab dia akan buat dia apa? Buat dia keliru, buat dia confused. Itu psikologinya tak baguslah untuk anak. Tapi patutnya semua sama. Yang taat ni wanita, untuk wanita. Untuk wanita, mak sendiri ke? Asal taat pada mak sendiri. Anak lelaki taat pada mak dia sendiri. Memang gitu. Tetapi kita buat baik, kita ihsan kepada mak mertua, bapak mertua. Dan itu termasuk taat kepada dan ihsan kepada suami. Sebab itu adalah satu dosa besar. Kita benci, kita apa ni, kita pulaukan mak mertua, bapak mertua. Sedangkan kita kata kita sayang suami. Apalagi sebagai isteri, waliyazubillah, dia hasut suami dia untuk apa ni? Untuk tidak taat kepada mak bapa dia. Menangkan isteri, menangkan isteri. Jangan apa ni? Jangan kisah, jangan hiraukan pada mak bapa dia sendiri. Itu tak boleh. Itu berdosa. Adapun dalam perintah-perintah yang mubah apa semuanya, paling kurang hak mak mertua, hak bapa mertua pada anak menantu ni adalah dia orang tua. Hak orang tua adalah dia wajib dihormati. Itu memang untuk semua orang tua. Apalagi ini adalah bapa mertua, mak mertua. Jadi ada tambahan apa ni, menghormati kat situ. Dan antaranya adalah berkhidmat pada mereka. Lagi-lagi kalau datang rumah dan sebagainya. Okey, jadi kita pindah kepada ayat berikutnya, iaitu dalam surah An-Nisa. Kita tak baca semuanya. ke surat 37. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala bawa satu lagi ayat. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surah Nisa, beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya. Jadi ini ayat yang ke berapa? 34 di dalam kitab Tauhid, awal kitab Tauhid, dan maknanya serupa dengan yang lain-lain, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada isbat, ada nafi. Dan ayat ini sekali lagi termasuk senarai ayat-ayat perintah. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ada 10 perkara dekat situ. Dan ini semua kata ulama adalah 10 hak yang Allah SWT wajibkan atas hamba-hambanya. Yang penting di sini adalah perintah yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah ia dijadikan perkara yang pertama dalam ayat ini dan ayat sebelum ini, melainkan dia adalah perkara yang paling penting. Dalam Al-Quran, kalau kita jumpa suatu perkara tu di atas sekali, dimulakan sekali berbandingkan dengan lain, itu menjadikan dia yang paling penting. Sebab tu Rasulullah SAW menganggap apa yang dimulakan Allah SWT sebagai perkara yang patut dimulakan kerana dia paling penting. Bila Nabi SAW lepas tawaf, dia pergi ke Bukit Safa nak melakukan sa'i. Nabi SAW kata, Nabda'u bima bada' Allahu bih, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Jadi Nabi SAW kata apa? Aku mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Ya, ini dalam Quran. Allah mulakan dengan apa? Safa ke Marwah dulu. Safa dulu. Inna Safa kata Allah dan Marwah. Termasuk daripada syiar-syiar Allah. Siapa yang haji, buat haji ke Al-Bait ataupun buat umrah, maka tidak mengapa baginya untuk sa'i antara keduanya. Ya, ini dia patut sa'i antara keduanya. Siapa yang melakukan kebaikan, maka ketahuilah Allah SWT syakir, maha mensyukuri dan maha mengetahui kebaikannya. Jadi dimulakan sesuatu itu menunjukkan dia penting dan kita mulakannya. Jadi begitu juga dalam ayat ini, kita dapati bahawa semua perintah dimulakan dengan perintah tauhid. Kalau ada larangan, semua dimulakan dengan larangan daripada yang berlawan dengan tauhid, iaitu syirik. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Muka surat 38. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang saya baca itu adalah kesempurnaan surah Al-An'am. Saya baca ini kerana kita nak kena uraikan sedikit ayat-ayat ni, iaitu firman Allah SWT, katakanlah, muka surat 38 tu terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, marilah, ta'alau, ku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Jadi ini apa? Larangan ke perintah? larangan, apa yang diharamkan, larangan. Jadi apa sekali, apa pertama sekali dilarang? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu bersyirik kepada kepadanya sedikit pun syai'an. Kemudian sama juga wabil walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Hingga ke akhir ayat, kita ada penterjemahan ada dekat dalam kitab ni. Jadi mula-mula sekali yang dilarang adalah syirik, kerana ia adalah perkara yang paling paling asas perlu dijauhi daripada ataupun oleh seorang hamba. Sebagaimana tauhid adalah perkara yang pertama sekali yang harus dilakukan dan dipelihara. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, buat baik kepada kedua ibu bapa, surat 39. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlab. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kamu dan juga pada mereka. Jadi ayat yang serupa dengan surah Al-Isra pun ada macam ni juga. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dia ada perbezaan kat situ dan ada sebabnya. Dalam ayat ini, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Mereka sekarang miskin ke belum miskin? Mereka miskin. Jadi mereka nak bunuh anak mereka sebab mereka takut mereka pun tak makan. Dan ini perbuatan jahiliyah. Jadi sebelum Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, orang Arab biasa bunuh anak mereka kerana takut apa? Takut lapar, takut tak cukup rezeki. Jadi kalau miskin aja mereka dapat anak, mereka bunuh. Ataupun dah ada anak, bila miskin mereka, mereka bunuh anak-anak mereka. Kata Allah SWT, jangan. Sebab Allah kata, kami akan memberi rezeki pada kamu, nahnu narzukukum, sebab kamu yang miskin, kan kepada mereka wa iyyahum. Dalam surah Al-Isra, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kami beri makan kepada mereka dan pada kamu. Sebab mereka ni belum miskin lagi. Mereka takut kalau dapat anak, anaknya tak dapat rezeki. Khasyata imlaq, nanti mereka akan miskin. Jadi kata Allah SWT, jangan takut. Kami beri kepada mereka. Kamu takut kerana mereka, kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Jadi satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buka surat 40 kat bawah tu ayat berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Fawahish plural untuk fahisha. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan fahisha antaranya adalah zina, liwat, perkara yang keji. Banyak, kebanyakannya berkaitan dengan perkara seksual. Itu dinamakan fawahish. Walaupun demikian, fahisyah ni ada banyak darajatnya. Ada lebih teruk, ada yang kurang sikit. Tapi semuanya termasuk fawahish. Dan Allah SWT kata jangan dekat. Bukan kata jangan lakukan, jangan dekat pun fawahish. Sama ada dia yang zahir maupun dia yang batin. Jadi kata Ibn Athiyah, salah seorang ulama tafsir, dalam kitab itu ada, ini adalah larangan yang bersifat umum terhadap semua perbuatan-perbuatan keji, iaitu semua maksiat. Pengungkapan dengan kata zahara yang tampak dan kata batana yang tersembunyi merupakan dua kondisi atau sifat yang mencakup segala jenis hal keji yang dikategorikan tampak maupun tersembunyi. Demikian penuturan Ibn Athiyah. Kemudian larangan yang berikutnya, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yakni Allah haram dia membunuh kecuali dengan yang hak, dengan sesuatu sebab yang benar. Kita tak boleh bunuh orang melainkan orang itu boleh kita bunuh. Bila? Jika dia murtad, kita suruh dia taubat, tak mau juga, kita boleh bunuh. Ataupun dia telah berkahwin dan dia buat zina, maka kita lempar batu sampai dia mati. Ataupun orang yang bunuh orang, lepas tu tidak, walinya tidak memaafkannya atau menerima pampasan, maka dia dibunuh secara qisas. Baik, ataupun dia merompak orang, kutta'u tariq, dia rompak orang dengan senjata, bunuh orang, perampok, maka orang ini juga dibunuh dengan hak. Yang itu kita boleh bunuh. Ataupun dalam peperangan jihad fisabilillah, orang kafir, kita boleh bunuh. Selain daripada itu, tidak boleh dibunuh. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat atau hadis yang masyhur dalam kitab itu disebut, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan berhak disembah selain Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah melainkan dengan salah satu dari tiga perkara. Orang yang berstatus telah kahwin, muhsan, sedang dia berzina. Jiwa dibunuh dengan jiwa, yakni qisas. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, iaitu murtad. Zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang diwasiatkan Allah kepada kamu supaya kamu memahaminya. Jadi ini perenggan pertama daripada wasiat Allah SWT. Jadi ini semua adalah wasiat daripada Allah SWT. Apa makna wasiat? Ikatan janji yang kuat daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Janji yang penting. Itu dinamakan wasiat. Dalam syarak, wasiat ini lebih kepada perkara yang dijanjikan ataupun dituntut selepas mati. Baik. Surat 42 ayat itu disambung lagi. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dia mencapai kedewasaannya. Jadi jangan mendekati harta anak yatim. Kalau kita jaga anak yatim, kalau tidak mana kita boleh dekati harta anak yatim. Jangan kacau harta anak yatim melainkan yang hiya ahsan, yang boleh datangkan manfaat yang lebih baik, yang terbaik. Jadi kalau ada dua projek kita boleh pakai atau kita boleh laburkan harta anak yatim ini, projek A pulangannya mungkin RM10,000, projek B pulangannya RM20,000, boleh tak kita pergi pada projek yang RM10,000 je? Kita mesti laburkan dalam projek yang lebih bermanfaat, iaitu yang projek yang kedua lah. Begitu juga ihsan atau iya ahsan, kalau ada projek yang ada syubhat atau ada haram, ada masuk bab judi ke atau riba, dan ada lagi satu tidak ada syubhat, tidak ada masalah dalam agama tetapi dia punya dapatan kurang, maka kita tinggalkan yang ada syubhat dan haram ni, kita ambil yang halal semata-mata. Itu semua termasuk apa? Illa billati hiya ahsan. Dan ini menunjukkan bahawa kita jangan tinggalkan harta anak yatim tu terperuk aja kat satu tempat atau dalam bank. Bahkan kita diperintahkan untuk mengistifmarkannya, memajukannya, melaburkannya dan sebagainya. Jangan sampai dihabiskan dengan sedekah dan zakat dan nafkah. Hatta yablugha asyuddah, sampailah mereka sampai kepada asyuddah, yakni kedewasaan. Dewasa bukan 18 tahun atau 21 tahun. Dewasa maknanya dah akil baligh, 15 tahun ke atas. Lepas tu harta anak yatim tu kita kena kasihkan, kembalikan kepada mereka. Tapi zaman kita nak kasih duit, kalau dia punya hak tu ada 10-20 ribu, kasih budak 15 tahun habis. Oleh kerana itu kita ada bab, ada satu bab dalam fiqah, babul al-hajru, iaitu bab menahan harta orang kerana sebab-sebab tertentu. Mungkin dia gila atau mungkin dia tak pandai menguruskan harta bendanya, jadi walinya, guardiannya dilarang daripada menyerahkan harta itu kepada. Kita hanya serahkan pada dia sehinggalah kita yakin dia boleh menjaga harta bendanya. Itu ada babnya, bab al-hajr. Hatta yablugha asyuddah. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Wasiat yang berikutnya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi bila kita jual beli, timbangan kita, takaran kita, apa beza timbangan dengan takaran? Timbangan dengan kilo dan gram lah. Takaran tu adalah dengan volume. Zaman dulu kan kita main cedok gitu je. Itu satu kati kita panggil lah. Itu namanya kail. Dan hukumnya haram kalau kita menipu dalam apa? Dalam timbangan. Tetapi kadang-kadang kita tak sengaja terlebih 1 gram. Setengah gram. Kadang-kadang gitu kan. Tapi kita kalau dah usaha untuk berlaku adil, insya-Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sebab Allah kata lepas itu, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan kesanggupannya. Tak sengaja tak apalah eh. Tapi kalau obvious sangat sampai setengah kilo eh, letak tomato berapa biji? Dia kira berapa kilo? Dia charge berapa banyak? Ini bukan tak sengaja, ini dah tak adil. Dosa besar. Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang apa ni, yang mengurangkan takaran dan timbangannya. Bila dia kira untuk apa ni, untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia berlaku adil. Tapi kalau kira untuk orang lain, dia merugikan, dia kurangkan. Orang-orang ini adalah mutaffifin. Besar-besar. Tapi kalau kita dah berusaha sebaik-baiknya berlaku adil, maka dimaafkan insya-Allah. Baik, kemudian wasiat berikutnya, muka surat 43. Wa idza qultum fa'jilu walau kana dha qurba. Dan apabila kamu berkata hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabatmu. Jadi kalau kita berkata sesuatu dalam mahkamah ke, untuk orang lain ke, ataupun against orang lain, oh ni saudara ni, ni sepupu ni, yang penting kerabat lah. Ulama mengatakan kerabat itu orang yang bersatu dengan kita pada datuk yang keempat. Itu semua kira kerabat. Jadi walau kana dha qurba, walaupun dia kerabat, berkatalah yang benar. Adil tu mana yang benar. Wa bi ahdillahi aufu, dan hendaklah kamu penuhi janji-janji Allah. Kalau kita perhatikan bahawa dalam perintah berkata yang benar ni, dia tak ada kata la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Sebab apa? Nak cakap yang benar tu tak susah. Beza dengan apa? Nak pastikan timbangan tu adil lah. Sebab tu tak disebutkan la nukallifu nafsan illa wus'aha dalam perintah ini. Dan penuhilah janji-janji Allah. Apa makna janji Allah? Iaitu ikut dan taat pada perintah Allah SWT. Kata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab, dan penuhilah wasiat Allah yang diwasiatkannya kepada kamu. Cara memenuhinya adalah dengan mentaatinya dalam apa yang diperintahkan dan dilarang olehnya, mengamalkan kitabnya dan sunnah rasulnya. Yang demikian itulah dinamakan dengan memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena penuhi. Baik, kemudian wasiat yang kedua ni ditutup dengan zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan demikian itu yang diwasiatkan oleh Allah kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Yang mula-mula adalah dengan ta'qilun, semoga kamu faham. Lepas tu yang kedua ni, semoga kamu ingat. Sebab kalau kita tak faham, macam mana kita nak ingat? Kita faham dululah. Mana mungkin terlupa ke apa, baru kita ingat. Baik, wasiat yang terakhir. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku, yakni Allah SWT, berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah dia. Jadi siratul mustaqim ni bukan dia jalan lurus biarkan saja, tapi kena apa? Kena ikut. Fattabi'u. Kemudian jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain. Wala tattabi'u subula. Kerana jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan siratul mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, jalan yang lurus ini, pendek cerita dia lah, jalan lurus ni adalah Islam. macam-macam tafsir semuanya sama, ikut Quran, ikut sunnah apa semuanya, semuanya siratul mustaqim. Yang ini ikut syariat Rasulullah SAW. Jangan ikut selain syariat ini. Jadi Islam hanya satu. Itulah siratul mustaqim. Dan itulah yang itu sajalah jalan yang kita mesti ikut. Jangan ikut jalan-jalan lain. Sebab kalau kita ikut jalan lain, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, maka kita akan bercerai-berai. Jadi kalau kita perhatikan keadaan umat Islam sekarang, kenapa mereka bercerai-berai? Tidak lain tidak bukan kerana tak ikut perintah ni, tak ikut wasiat ni. Dia suruh ikut sunnah Nabi SAW, dia ikut sunnah imam tu, dia ikut syekh tu, dia ikut jamaah tu, dia ikut jamaah ni. Lama-lama dia berpecah belah. Setiap jamaah ada dia punya set of them, ya? Dia punya rules dia, ada sunnah dia sendiri, ada tertib dia lah. Sebab setiap jemaah kata dia lebih betul daripada jemaah yang lain. Jadi akhirnya mereka berpecah belah daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpecah belah ni bagus tak bagus? Boleh tak kita kata ini apa dipanggil ni? Diversity, eh? Diversity in apa? Unity in diversity. Kesatuan dalam perbezaan. Oh, ni tak ada, kita sama juga Islam, tapi kita jemaah lain-lain aja. Tak ada. Kalau kita ditanya, awak ditanya, jemaah Islam ada berapa banyak? Satu je. Inilah jemaah siapa? Jemaah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Yang dikenali sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang yang ikut sunnah Nabi SAW dan ikut jemaah. Jemaah orang Islam semuanya. Jemaah para sahabat. Kalau dia bawa selain daripada itu, dia namakan diri dia Syiah, namakan dia Mu'tazilah, namakan dia Khawarij, namakan dia apa juga, maka itu bukan jemaah Rasulullah SAW. Tak mungkin. Bahkan kita akan dapati bahawa tanda-tanda dia tak betul, dia akan berpecah belah. Di dalam muka surat 44, kita dapat hadis yang penting. Hadis, eh? Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kitab-kitab Sunan Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, Ibn Abi Hatim dan Hakim yang mensahihkannya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullahi mustaqima thumma khatta khututan an yamini dhalika al-khatt wa an shimalihi thumma qala wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yaitu pada saat ini Rasulullah SAW telah menggambarkan garis lurus. Jadi dia buat satu line lurus dari atas ke bawah. Dekat whiteboard ke kat mana? Dekat kertas. Dekat atas tanah. Jadi mungkin dia pakai tongkat dia ke, pakai kayu ke, pakai batu, pakai apa tak important. Yang penting garisnya lurus ke bingkuk-bingkuk? Lurus. Sahabat-sahabat semua tengok. Apa ni? Kemudian Nabi SAW keterangkan, inilah jalan Allah yang lurus. Hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan Allah ni. Garis ni menjadi jalan Allah. Boleh? Garis tu jalan Allah. Mana garis tu sekarang? Maksudnya apa? Ini ibarat perumpamaan jalan Allah SWT yang lurus. Perumpamaan. Dengan misal dan contoh ni akan lebih jelas, akan lebih nampak dalam kepala. Bila nampak dengan mata, kepala lagi apa? Otak tu boleh lagi faham. Jadi itu jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan lagi beberapa garis di samping kanan dan kiri. Dan Nabi SAW kemudian bersabda, dan ini adalah subul, ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satu pun daripadanya melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi yang lain-lain itu semua kiri kanan daripada siratul mustaqim banyak, bukan satu, banyak. Dan bahayanya di setiap jalan tu ada apa? Ada syaitan yang menyuruh, mari masuk jalan ni, mari masuk jalan ni. Ada pun jalan lurus ada syaitan tak? Jadi dia cuma bawa kita kepada keluar je. maka Nabi SAW kemudian membaca firman Allah SWT dalam surah Al-An'am. Jadi ini tafsir terhadap surah Al-An'am. Sesungguhnya inilah jalanku yang berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subula, maka kamu pecah belah daripada jalannya. Jadi apa hukum ikut jalan yang satu ni? Apa hukum mengetahui jalan yang satu ni? Wajiblah. Dan dah tahu kena ikut jalan yang satu ni. Jadi kalau ada orang kata jalan banyak, shortcut ada, longcut ada. Awak baca zikir ini terus boleh sampai pada Allah SWT. Awak buat ibadat macam ini terus boleh sampai, yang percaya lah. Mana ada jalan gitu? Kalau tu bukan daripada Allah SWT, tu semua jalan-jalan syaitan. Jalan kiri dan kanan. Jadi Islam satu, jamaah Islam hanya satu. Kalau orang tanya, tapi yang mazhab-mazhab tu jalan-jalan syaitan juga ke? Mazhab Syafi'i, Maliki tu semua. Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Sebab dia berpandukan kepada jalan yang lurus. Dia mencarahkan macam mana sampai jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus tu adalah melalui Quran dan Sunnah. Dan dia bukan daripada sudut akidah ke, ataupun agama, dia bawa agama lain. Dia cuma terangkan tentang macam mana Nabi SAW ajar solat. Solat yang sepatutnya macam gini, puasa yang sepatutnya macam gini. Ini yang membatalkan puasa, ini yang membatalkan haji dan sebagainya. Semua cuba memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini tak termasuk dalam apa? Dalam jalan yang kiri dan kanan. Beza. Melainkan ada dalam mazhab tu memang betul-betul bawa kepada jalan kiri kanan. Maknanya dia, Nabi SAW memang jelas-jelas kata macam ini, tetapi dia kata lain daripada itu. Itu salah, jangan ikut. Itu pun termasuk jalan syaitan. Tapi itu jarang berlaku. Jadi jalan syaitan tanda-tandanya, tak nak buka Quran, tak nak buka hadis. Dan tak ada sahabat, nama sahabat kat situ punya fahaman, punya tafsir. Tak ada ulama' salaf punya pemahaman, tak ada. Tahu-tahu aja ada satu syekh tu cakap, aku dapat mimpi macam ini. Kita semua kena buat gini. Okay. Ataupun syekh aku mimpi jumpa Nabi SAW, Nabi suruh dia buat macam ini. Kalau macam ini ni bukan jalan Allah yang lurus. Jadi kita kena bezakan jamaah. Ini bukan maknanya semua orang mesti solat belakang satu imam, solat jemaah. Taklah. Satu masjid aja. Tidak. Kenapa kita boleh sembahyang lebih daripada satu masjid, di dalam lebih daripada satu jemaah dan satu masjid dalam satu masa? Kenapa? Sebab itu termasuk sunnah Nabi SAW. Dalam zaman Nabi SAW, awak ingat orang semua sembahyang kat majlis Nabi je ke? Kat kampung-kampung lain tak ada sembahyang jemaah ke? Ada. Masjid Kiblatain ada orang sembahyang, Masjid Kubah ada orang sembahyang, Masjid Awali ada orang sembahyang. Kalau kita baca ni, kita jumpa ada orang sembahyang bukan semua belakang Nabi SAW. Ya kan boleh kita sembahyang kat mana-mana tempat pun. Baik. Tetapi solat Jumaat, berapa banyak jemaah ada di Madinah? Satu je. Masjid lain semua tutup. Bila solat Jumaat, semua pergi dekat masjid ni, iaitu Masjid Nabi SAW. Walaupun kecil, mereka kumpul kat satu tempat. Begitu juga solat hari raya. Masjid lain semua tak ada sembahyang hari raya, melainkan di Madinah, iaitu di kawasan yang lapang. Dan juga di Masjid Nabi SAW untuk orang yang susah keluar ke tanah lapang. So kalau kita tak beramal dengan yang macam gini, maknanya kita telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Ada pun kemudian berikutan tentang kita berkumpul antara satu dengan yang lain untuk tolong-menolong. Misalnya kita berkumpul nak belajar satu ustaz. Takkan kita mesti belajar satu ustaz, satu jemaah? Semua orang kena belajar dengan satu alim saja. Taklah kan? Ya, ini tidak. Ini tidak ada masalah. Ini bukan termasuk dalam jalan-jalan yang berbeza. Jadi jalan-jalan yang berbeza adalah dengan syariat yang berbeza, dengan tertib yang berbeza, yang jelas menyalahi ataupun tidak ada sandarannya daripada daripada sunnah. Jadi itulah yang diwasiatkan kepada Allah SWT atas kamu, semoga kamu bertakwa. Jadi bila kita dah faham, kita dah ingat, barulah datang kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengamalkan wasiat-wasiat ini semua. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala muka surat 46, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Rasulillah ila wasiyati Muhammad allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم من لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Taala, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu buat syirik sedikit sedikit pun padanya, dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan sesungguhnya inilah jalanku, berada dalam keadaan lurus sampai habis ayat. Jadi kata Ibn Mas'ud, ayat-ayat kita baca panjang lebar tadi itu, kalau siapa nak tengok wasiat Nabi SAW yang belum pernah diusik sebab ada apa, ada stempel cincin Nabi SAW, kalau kita buka masih fresh lagi, itulah ayat-ayat yang kita akan jumpa dalam wasiat tersebut. Tapi ini bukan wasiat Nabi SAW. Kalau Nabi SAW wasiatkan, itulah agaknya wasiatnya, kata Ibn Mas'ud. Sebab Nabi SAW tak pernah mewasiatkan apa-apa pada umatnya. Yang ada cuma Nabi SAW wasiatkan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan pada sunnahnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahu abada. Lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara jika kamu berpegang teguh padanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Jadi itu dua perkara yang diwasiatkan Nabi SAW untuk kita berpegang padanya. Baik. Dan dalam Quran kita buka, kita jumpa Allah wasiatkan. Jadi kalau Nabi SAW nak wasiatkan, tentulah ialah perkara-perkara ini. Jadi kata ulama, inilah ayat-ayat apa ni? Ayat-ayat wasaya. Ada 10 perkara di dalam ayat ini. Kalau nak kira satu persatu, ada 10 perkara. Baik, jadi kita berhenti di sini dahulu. Sebab lepas ni kita akan sambung muka surat 48, iaitu kandungan kitab ini disambung dengan hadis daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian fawaid ataupun masail bab ini. Kita akan sambung pada minggu depan, insyaAllah. Jadi memang saya dah rasakan tak terbaca kitab ni. Ini pun kita ambil sikit-sikit saja, dah panjang. Boleh kita baca sikit-sikit inilah. Yang lain kalau nak baca sendiri kat rumah, kalau tak faham boleh tanya dalam kelas. Ada apa-apa soalan? Kalau kita ditanya berapa banyak jamaah ada, kita kata satu. Dan jamaah tu ada jamaah apa? Jamaah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam semua perkara dalam Islam. Jadi rukun iman dia yang dibawa oleh Rasulullah SAW, rukun Islamnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentang ihsan, apa tafsiran ihsan pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan ihsan orang lain punya ihsan. Ihsan dia lain macam pula, nampak Tuhan pula atau fana. Kemudian dalam bab suluk, yakni akhlak, adab dan sebagainya, pun satu je kita ada, iaitu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Apalagi dalam bab akidah, apa yang wajib kita imani, perkara yang gaib, semua mesti datang daripada sumber yang satu, kita ikut imam satu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam bab tentang tanda-tanda hari kiamat, kita ikut Rasul SAW. Tentang fitnah, kita ikut Rasul SAW. Kemudian tentang macam mana menyembah Allah SWT, iaitu tentang ibadat, kita ikut Rasulullah SAW. Adapun ulama, mereka berkhidmat untuk menerangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam bab muamalat, jual beli, nikah, kahwin dan sebagainya pun kita ikut satu juga, ikut Rasulullah SAW. Dalam jihad, dalam bab peperangan, harta perampasan peperangan, tentang hamba dan sebagainya, itu juga kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa lagi yang ada? Semualah, semuanya kita ikut kepada Rasulullah SAW. Dan itulah yang dinamakan atau ditafsirkan sebagai sirati mustaqimah. Siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim. Dengan jalan inilah baru umat Islam boleh bersatu. Jadi kalau nak dakwah, nak berdakwah pada orang, berapa jemaah ada untuk dakwah? Berapa jemaah untuk dakwah? Satu jemaah lah untuk dakwah. Dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat-sahabat, itulah cara kita berdakwah. Metodologi kita berdakwah, semua kita ikut Rasulullah SAW. Maksudnya yang tidak dilarang kita boleh buat lah. Yang dilarang saja kita dah tak boleh buat. Baik, jadi kalau kita tahu bahawa zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat banyak, betul tak? Sahabat perempuan pun banyak. Pernah tak kita dengar sahabat-sahabat perempuan diri dan khutbah pada semua sahabat lelaki dakwah? Tak ada. Buat forum ke apa? Forum tu tak salah pun lah. Cuma masalahnya perempuan berdakwah depan khalayak lelaki, tak ada. Bukan pasal masalah aurat, suaranya aurat tu bukan, suara ataupun suara wanita tu bukan aurat. Itu yang benar. Tapi kalau kita lihat dalam solat, kalau imam terlupa, kat belakangnya makmum lelaki ada, makmum perempuan ada. Maklum, makmum lelaki kalau ingat apa yang imam lupa, makmum lelaki buat apa? Kata subhanallah. Kalau yang ingat makmum perempuan, dia cakap apa? Allah Akbar. Dia cakap apa? Oh, dia tepuk je. Kenapa dia tak boleh cakap? Maknanya lain lah lelaki dengan perempuan dalam satu-satu, dalam apa? Dalam satu jamaah dan satu kumpulan. Jadi perempuan dengan perempuan, dia boleh baca, dia nak komat pun boleh, kata ulama. Dia nak baca kuat-kuat pun boleh, tak pasal. Tetapi dia dengan lelaki, dia ada adab-adabnya, ada dia punya restriction-nya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi ini kita kena faham lah. Dalam dakwah adalah perkara yang paling kita katakan memuskilkan kebanyakan orang. Sebab orang semua nak buat baik. Dan antara kebaikan yang mereka boleh fikirkan adalah berdakwah pada orang lain. Jadi maka timbullah kumpulan itu, kumpulan ni, kumpulan tu, kumpulan ni untuk berdakwah. Maka kita katakan ada dua macam jemaah dakwah. Satu jemaah dakwah yang ada satu set tertib, ada satu set kita katakan apa namanya, peraturan perundangan ni. Dan satu lagi jenis jamaah dakwah, namanya sebenarnya bukan jamaah tapi jama'iyah, atau dipanggilkan persatuan atau satu kumpulan. Dakwahnya tidak ada tertib tertentu, tidak ada syariat tertentu. Dia cuma melaksanakan sebahagian daripada perintah-perintah ataupun perkara-perkara yang boleh kita namakan sebagai dakwah. Contohnya mengajar orang ilmu, ataupun menolong orang yang susah, fakir miskin contohnya, atau mengagih-agihkan makanan kepada fakir miskin, ataupun buat aktiviti-aktiviti tertentu yang memberikan kebaikan kepada masyarakat yang memerlukan. Itu pun dinamakan dakwah juga. Yang kita nak terangkan di sini, antara dua jamaah ni, mana satu jamaah yang dibolehkan, mana satu yang tak dibolehkan? Yang nombor dua kita dibolehkan. Kita bekerja sama dalam birri wa taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita kat sini ada 5-6 orang, ni kita nak apa ni, nak apa ni, nak minta daripada orang kaya sedekah, dan kita nak hantarkan sedekah ni pada orang memerlukan, boleh. 10 macam itu pun boleh. Baik. Ataupun beberapa kumpulan kita buat, kita iklankan pada orang, kita panggil ustaz untuk apa ni, untuk ajar agama. Itu pun termasuk dakwah, boleh. Baik. Ataupun dia sendiri boleh mengajar, dia pun panggil orang dia mengajar dalam satu persatuan atau satu jamiah, tu boleh. Tapi yang pertama tadi, dia satu jamaah dengan satu set ketua dia, amir dia. Sekarang dia panggil apa? Presiden dia. Dilantik pula oleh apa ni? Oleh anggota-anggotanya. Dan dia ada dia punya constitutionnya, yang mana dekat situ letaklah kita punya dakwah atas gini, gini, gini, gini, 1, 2, 3 dan sebagainya. Akad ikut mazhab ni, kita buat macam ini, kita buat macam ini, kita buat macam ini. Lepas itu dia laksanakan. Dan kita akan dapati bahawa nanti akan timbul tuan jemaah lagi satu, dia pun nak dakwah ikut fahaman dia. Besok adalah itu jemaah lagi satu, besok jemaah lagi satu, maka timbullah macam-macam jemaah dakwah. Jadi yang ini yang di dilarang. Sebab kita daripada dulu lagi kita jumpa jemaah Ikhwan Muslimun, dia pun jemaah dakwah asal dia. Tujuan dia adalah untuk mengislahkan masyarakat, kemudian mengislahkan ketua negara mengikut fahaman dia, tafsiran dia. Okey. Dan dia ada ketua dia, tu masalah dia. Ketua ditaati macam kita taat pada Allah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata ya, iyalah. Apa kata tidak, tidak. Okey. Kemudian datang pula kumpulan lain, keluar daripada jemaah Ikhwan Muslimun, dia kata kita mesti buat gini. Sekarang kita mesti masuk politik. Sekarang perempuan boleh jadi apa ni? Boleh duduk kat dalam apa ni, parti politik dan jadi ketua ni. Kemudian datang pula lagi satu kata, korang ni slow sangat. Politik-politik ni semua apa? Slow. Kita nak ni cepat. Macam mana? Kita latih kader-kader. Kader-kader lah. Syabab-syabab kita dengan senjata, buat bom, buat apa semuanya, kita terus hantam aja sudah orang kafir. Jadi mereka keluar daripada jemaah Ikhwanul Muslimun juga. Dan Hizbut Tahrir asalnya pun daripada Ikhwanul Muslimun. Kat Indonesia banyak. Jadi timbullah fitnah yang meluasa. Semua jemaah kata dia lah yang betul, dan dia mensalahkan jemaah-jemaah lain. Sebab dia ada manhaj dia, dia ada tertib dia yang tersendiri. Jadi untuk kita tak ada itu semuanya. Di bawah satu negara Islam, semuanya mengikut apa yang dibenarkan oleh negara Islam tersebut. Yang ada pada kita hanya ta'awun alal birri wa taqwa. Kumpul-kumpul dan kita tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Jadi dalam masjid ni pun boleh ada macam-macam unit. Itu semua dakwah, boleh, tak pasal. Tapi tidak sampai ada ketua yang mengatakan dia sampai dia diikut secara mutlak. Macam mana diikutnya Rasulullah SAW, maka itu tidak dibenarkan. Sebab itu tak pernah wujud daripada dulu lagi. Pernah kita dengar jamaah-jamaah macam gini zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i ada jamaah-jamaah? Tak ada. Zaman Ibnu Taimiyah pun tak ada. Itu dah 700-an tahun. Zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab pun tak ada. Ini semua baru. Ada 50 tahun, 60 tahun ni pun semua baru. Takkanlah jemaah-jemaah ini hadir dan kehadirannya itulah yang betul, dan kegaibannya berapa ribu tahun, 1,000 tahun lebih tu, maknanya itu adalah satu malapetaka bagi umat Islam. Maknanya kita tak boleh jadi betul melainkan dengan jemaah-jemaah. Tak mungkin. Okay. Sebab itu yang kita tak maulah. Sama ada parti politik ataupun ada parti apa, dakwah dan sebagainya, semua hukumnya tidak dibenarkan, dan dia termasuk tahazub ataupun apa dipanggil tu, berpuak-puak yang dilarang. Fatafarraqu bikum an sabili. Dan satu lagi jenis jamaah, jamaah dalam ibadat. Tahu jamaah dalam ibadat? Dia ada ketua dia juga, ditaati. Lepas tu nak ibadat ikut cara yang dibawa oleh ketua dia, syekh dia. Okay. Boleh tak ada banyak jemaah dalam ibadat? Tak boleh. kita tak ada ketua untuk ibadat macam tu, melainkan Rasulullah SAW. Sebab itu zaman ulama banyak, tak ada jemaah. Sebab setiap ulama membawa ataupun mengajarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka pun tak diikuti sebagaimana diikuti Rasulullah SAW. Mereka tak ada buat jemaah pun. Dan banyak manfaat yang diraih oleh masyarakat Islam ketika ulama banyak dan kuat. Jadi tak perlu kita ada ni semuanya. Yang penting adalah kita kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kita tak tahu, kita rujuk kepada ahlinya, kepada ulama dan sebagainya. Jadi kita gunakan teknologi untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebaikan-kebajikan, tak ada pasal. Jangan sampai kita letakkan, oh kita mesti keluar dakwah lepas asar. Kita mesti keluar dakwah 3 hari. Kita mesti keluar dakwah 40 hari. Kita mesti baca sekian-sekian bila kita mula nak dakwah. Bila kita nak habis dakwah, kita mesti baca sekian-sekian. Ini apa pula hal ni? Tak boleh. Tak boleh, ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.